بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب اتم بالخير أما بعد Kita sampai muka surat 226 kan? Kan? Kenapa pelaksana gelap? Ha? Kalah. Kalah. Tak kena berlepas lagi, dah kira pun. Nampak? Nampak. Okey. Perkara 27 yang boleh meninggikan darjah seseorang di syurga ialah tidak mencabut uban. Mudah je, kan? Mudah. Amalan yang ke-27 untuk mengangkat darjah adalah tidak mencabut uban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tan لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. Janganlah kalian mencabut uban sebab ia merupakan cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang beruban di dalam Islam nescaya akan ditulis baginya sebuah kebaikan dan dihapuskan daripadanya sebuah dosa ataupun kesalahan dan diangkat baginya satu darjah. Subhanallah. Itu sebenarnya satu uban lah. Satu uban. Betul. Kalau dia membesar di dalam Islam, mana sebelum dia tumbuh uban, dia memang dari Islam dan dia memang orang yang beriman sebelum beruban lagi. Maka kelebihannya satu uban, dia akan dapat satu kebaikan, gugur satu dosa dan diangkat satu darjah di syurga. Mudah kan? Itulah sifat Allah Ar-Rahim, penyayang. Allah begitu sayang pada kita sehingga kan Allah bagi apa saja yang kita buat, walaupun sekecil mana, walaupun semudah mana, maka pasti ada ganjaran yang besar, bukan ganjaran yang kecil. Ha? Terlalu besar ganjaran. Tetapi masalah manusia apabila tak beriman kepada Allah, yang kecil, yang mudah pun susah untuk dilakukan. Ramai tak orang cabut uban? Nak simpan uban dengan nak cabut, mana lebih susah? Cabut lebih susah, tapi yang mana lebih ramai? Cabut ke biarkan? Ha? Yang mana lebih ramai? Warna. Cabut susah kan, dan kadang-kadang sakit. Tapi tangan ni gatal, hati pun gatal kan. Ha? Walaupun kadang-kadang tahu ganjaran, tapi dah jadi habit. Nak cabut juga. Okey. Kebanyakan orang merasa malu ketika pertama kali munculnya uban di kepala dan wajah mereka. Ini perempuan tak rasa malulah sebab dia tutup kan. Kalau dia malu pun kepada siapa? Suami, anak, kan, anak saudara. Tapi lagi malu pada semua orang yang jenis tak pemalu lah. Ha? Kebanyakan orang merasa malu ketika pertama kali munculnya uban di kepala dan wajah mereka sehingga mereka segera mencabutnya. Semestinya anda tidak mensia-siakan kesempatan emas ini, wahai saudara semuslim. Bila uban mulai nampak di janggut, maka biarkan saja uban itu tumbuh semasa hidup anda. Janganlah anda mencabutnya agar anda tidak menghalang untuk agar anda tidak terhalang untuk mendapat pahala yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Kalau cabut satu, berapa banyak rugi kalau 10, kalau 20? Dan yang paling banyak rugi ialah orang yang cukur terus. Cukur terus, janggut kan? Bukan setakat dia tak dapat ganjaran pahala besar sebab menyimpan uban, tapi dia akan dapat dosa. Pendapat empat mazhab haram cukur janggut. Ha? Pendapat empat mazhab haram cukur janggut. Siapa yang cukur, hukumnya berdosa. Berdasarkan satu hadis, Nabi kata khalifu al-musyrikin awfu al-liha. Berbezalah kamu dengan orang musyrikin dan hendaklah kamu menyimpan janggut dan memotong misal. Itu hadis sahih kan? Ramai yang tahu kan, tapi ramai yang cukup. Pasal apa? Orang tak tahu. Ah, ha, dah tahu kan, balik bagi tahu suami. Balik bagi tahu ayah. Simpan janggut ada ubah besar pahala, kan? Tapi dia cukur, pahala pun tak dapat, dapat dosa pula. Alangkah ruginya hidup. Semakin tua semakin kurang pahalanya, kan? Semakin berdosa. Kalau dia cukur, makna berapa lama dia duduk dalam dosa? Berapa lama? Nah, sepanjang dia cukur lah. Mana lebih mudah, cukur atau persimpan? Simpan. Mana lebih jimat belanja, cukur atau persimpan? Simpan. Tapi mulut ni gatal, tangan ni gatal kan? Nak juga cukur. Sebab apa? Kenapa? Kenapa? Ha? Apa masalah? Benda paling mudah je, Allah nak angkatkan darjah, Allah nak bagi pahala, nak kurangkan dosa. Tapi kenapa susah dilakukan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit Bani Israel. Penyakit Bani Israel. Apa penyakit Bani Israel? Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, tak penting, tak besar. Yang penting apa dah? Yang hati dia puas, dia rasa betul, dia rasa logik, baru dia terima. Itu penyakit Bani Israel. Dia itu tak percaya kepada Allah, tak rasa kebesaran Allah, tak rasa kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kita belajar sebelum ni bagaimana sahabat kan cintakan Rasulullah. Dia suka makan apa ni? Dia tak suka makan labu air. Tapi oleh kerana Nabi suka makan, dia pun paksa diri dia makan. Itulah cinta, itulah iman, itulah dia rasa kehebatan Rasulullah. Sehingga kan dia paksa diri dia ikut apa yang Rasulullah buat. Itu orang yang cinta. Tapi kalau kita ada benda yang kita buat, ada benda kita tinggal, yang sesuai dengan nafsu kita ikut, yang tak sesuai kita tinggal, adakah itu cinta? Bukan. Itu bukan cinta kepada Rasulullah, itu cinta kepada nafsu. Ikut selera dia je. Ha? Okey, boleh ha? Para sahabat sangat antusias, teruja untuk mendapatkan pahala ini dan tidak mau kehilangan kesempatan ini. Sahabat ni elegi, dengar je ganjaran besar, terus terkejut dan terus bertanya. Ada salah seorang di antara mereka tatkala mendengar hadis ini, maka ia bertanya kepada sahabatnya ketika ia melihat uban telah memenuhi janggutnya, apakah uban tersebut tumbuh setelah ia masuk Islam ataupun sebelum ia masuk Islam agar ia tidak akan kehilangan pahala itu? Sebab nak syarat, syarat nak dapat pahala uban itu mesti tumbuh ketika dia Islam. Kalau dia kafir kemudian dia tumbuh uban, umur 55 dia tumbuh uban, baru dia masuk Islam, dia tak dapat pahala tersebut. Ha. Jadi sahabat bertanya, kamu ni uban kamu bila tumbuh? Belum Islam ke lepas Islam? Belum Islam, alhamdulillah. Ia adalah cahaya di hari akhirat. Tapi kalau masuk, kamu masuk Islam, dah ada uban, kan? Maka kamu tak akan dapat kelebihan tersebut. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan apa tu? Kelebihan apa tu? Kelebihan istiqamah. Istiqamah dalam Islam. Dan daripada awal sampai yang tujuh golongan yang dapat bayangan arasy Allah di hari pada mahsyar, antaranya sebenarnya pemuda yang membesar di dalam Islam. Daripada mula balik, dia seronok, suka buat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia mati. Itu kelebihan orang yang beristiqamah. Okey. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis di atas, barang siapa yang berubah di dalam Islam, oleh kerana itu, wahai akhi Muslim, jangan anda mencabut cahaya anda dan jangan menghancurkan derajat yang telah dipersiapkan untuk anda pada hari kiamat. Kuatkanlah ketika anda untuk membiarkan ubah yang ada di kepala dan janggut ketika muncul untuk pertama kalinya, sehingga anda mendapatkan kebaikan yang melimpah. Tidak mengapa anda mewarnainya dengan semir. Semir apa dia? Inai. Atau yang lain. Hal itu disunahkan. Segala puji bagi Allah. Apa hukum kita mewarnakan uban? Boleh tak? Boleh, ha? Kecuali jangan warnakan hitam. Hitam tu ada ulama kata haram. Kecuali apabila berperang. Ha, boleh kita warnakan uban yang putih kepada hitam apabila kita berperang. Apa tujuan? Untuk menakutkan musuh. Tapi sekarang kalau kita warnakan uban kita daripada putih kepada hitam, musuh takut tak? Ha. Subuh tak bangun, mana nak takut? Jangan duk simpan uban tapi subuh lambat, kan? Jogging pakai seluar pendek, ubah tu bukan main banyak kan. Ini apa ni? Bonus, ya? Bonus. Yang asas tu kena jaga. Apa dia yang asas? Qad aflahal mu'minun allazinahum fi salatihim khashi'un. Itu asas. Orang mukmin yang benar-benar berjaya ialah orang yang khusyuk dalam solat. Yang ubahnya adalah bonus sahaja. Okey. Saya nak baca fatwa pasal mewarnakan rambut dan uban. Ulama telah sepakat mengharuskan mencelup warna rambut daripada warna hitam ke warna lain, seperti warna merah dan lain-lain, sama ada dengan inai dan apa juga pewarna yang dibenarkan oleh syarak. Ulama ini semuanya berdalilkan daripada hadis-hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ahmad dan Muslim. Hampir kesemuanya mempunyai sanad hasan dan sahih dengan perawi yang siqah. Demikian juga menurut Imam Al-Haisami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid dan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Tapi syarat, boleh warnakan rambut yang hitam, rambut yang hitam kepada warna yang lain. Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, pewarna tersebut bukannya jenis yang kekal. Pewarna itu bukan jenis yang kekal. Kalau pewarna jenis yang kekal, tak boleh. Kenapa? Kalau pewarna jenis yang kekal dah masuk dalam kaedah apa dah? Mengubah ciptaan Allah. Kalau kita warnakan rambut dengan warna yang kekal, kita dah ubah ciptaan Allah. Tapi kalau pewarna yang kekal tapi tak kekal, itu boleh. Kekal. Warna kekal tak boleh. Kekal lah. Ada yang kekal tapi tak kekal lama. Itu boleh. Yang tak boleh ialah yang kekal lama. Ha. Tak faham juga. Yang kedua, menggunakan pewarna yang suci dan halal. Tak boleh ada campuran yang haram. Yang ketiga, tidak mengakibatkan mudarat terhadap kesihatan seseorang. Yang keempat, memutihkan rambut. Ha, tak boleh. Rambut yang hitam, kita putihkan dengan mengikis warna hitamnya dengan tujuan untuk menghasilkan warna baru bagi rambut supaya nampak lebih cantik. Ya, rambut hitam kita kikik-kikik. Keluarkan warna hitam tu supaya kita celupkan warna lain supaya nampak lagi cantik. Ya. Tak ada orang buat lah. Itu dari segi hukum. Tapi tak payahlah warna, walaupun dibenarkan oleh agama, tak payahlah kita warnakan. Buang masa kan? Buang masa. Siapa yang nak tengok warnakan rambut? Rambut hitam warnakan merah. Siapa nak tengok? Kalau perempuan nak tunjuk pada orang lain, dapat dosa kan? Tunjuk pada siapa? Suami. Suami nak tengok rambut. Ha? Suami nak tengok rambut ke nak tengok muka? Ha? Dia kalau suami yang soleh, dia bukan nak tengok rambut, tapi nak tengok akhlak tu. Penyejuk hati kan. So, isteri itu cakap pun bahasa yang lembut, mesra kan. Ini rambut warna berkemai, ada biru, ada hijau kan. Tapi mulut Masya Allah. Okey, boleh ya? Yang ke-28. Jadi tolong beritahu pada bapa-bapa kita, mak-mak kita, atuk-atuk dan nenek kita, jangan lagi suruh kita cabut ubat. Bukan kita nak ingkar, bukan nak sakit hati dia, tapi sebab sayang pada dia, kita nak dia dapat ganjaran. Dalam amalan sunat tak banyak kan? Baca Quran pun dah tak nampak dah, rabun. Baca pun tak faham. Lepas tu Tuhan nak bagi pahala percuma dengan simpan ubat. Itu pun tak dapat juga. Alangkah ruginya. Okey, yang ke-28. Berhias diri dengan sifat-sifat ibadur rahman. Untuk mendapat tempat yang tinggi di syurga ialah kita bersifat dengan sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman, rasa kita pernah bincang dulu. Kita tahu bila? 2 tahun lepas kan? Dalam surah apa? Dalam surah apa? Ada doa dalam surah surah ni di akhir tu banyak doa. Antara doanya ialah Rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana ghorama. Dan antara juga doa dalam akhir surah ni ialah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah apa dah? Fan. Surah Al-Furqan. Al-Furqan. Okey, di antara amal soleh yang bisa mengangkat darjah pelakunya menuju istana-istana syurga yang tinggi adalah tawadhu', merendah diri. Ini disebut secara umum, nanti dia detailkan. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan tidak menyombong diri. Bersikap lembut terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh. Melakukan qiyamul lail, merasa takut terhadap neraka jahannam. Banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan daripada neraka. Itulah doa Rabbana srif 'anna. Sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Menjauhi syirik dengan berbagai macamnya. Tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah. Menjauhkan diri daripada perbuatan keji, iaitu zina. Berhati-hati daripada persaksian menjadi saksi palsu dan dusta. Berpaling daripada tempat huru-hara. Menjauhkan diri daripada tempat yang lara, yang melalaikan kita. Bersemangat untuk memperbaiki rumah tangga, bukan baiki rumah. Ha? Ini semangat baiki rumah je kan, tanpa ambil cuti. Tapi yang penghuni rumah tu berterabur kan, solat lambat, Quran tak baca. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan mahu menerima nasihat. Amalan-amalan tersebut akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Apa dia pahalanya? Istana-istana yang tinggi di syurga berkat kesabaran mereka menanggung beban syariat yang tersebut. Di akhir surah Al-Furqan, Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, iaitu 6 sifat qauliyah yang berupa ucapan dan 6 sifat fi'liyah yang berupa perbuatan. Allah memberi mereka gelar apa dia? Ibadur Rahman. Ini satu gelaran yang paling mulia. Ibadur Rahman. Bukan tun, bukan tansri, bukan datuk. Gelaran yang paling mulia di sisi Allah ialah Ibadur Rahman. Apa maksudnya? Hamba-hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Allah berfirman tentang keadaan mereka dalam surah Al-Furqan, A'udzubillah minasyaitan rajim. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasanat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam syurga kerana kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Subhanallah. Ini tawaran siapa ni? Tawaran Allah. Bukan tawaran PN ataupun PR. Kalau tawaran PR ataupun PN, ramai tak yang berebut nak dapat? Ramai tak? Ramai. Berebut nak jadi calon, berebut nak menang, berebut nak dapat apa ni, projek dan sebagainya. Berebut. Tapi semua tu adalah tak kekal, tak kekal. Tapi manusia kejar juga, berebut juga. Sanggup berjaga malam. Betul tak? Betul tak? Tapi tawaran Allah lagi hebat. Bukan hapuskan tol. Bukan hapuskan pinjaman PTPTN. Bukan turunkan harga minyak. Bukan turunkan harga kereta. Tak. Tapi tawaran Allah ialah tak ada minyak. Tak payah beli kereta. Jalan raya pun tak ada. Rumah tak perlu buat pinjaman dan tak perlu beli pun. Isteri? Ha? Tak perlu cari. Pinjaman PTPTN tak payah sebab tak perlu belajar pun. Subhanallah. Apa yang diberi, apa yang ditawarkan? Surga-surga, subhanallah. Tapi berapa ramai yang sanggup berhempas pulas dengan ibadat sunatnya, dengan jaga malamnya, dengan pergi belajarnya, dengan tadabbur Al-Qurannya, dengan pergi berebut solat Jumaatnya? Berapa ramai? Berapa ramai? Berapa ramai? Beza tak? Bezakan. Sebab apa? Adakah tawaran Allah tak menarik? Ha? Sebab apa? Apa masalah? Tak nampak? Ya, itu pun tak nampak juga. Tak bagi lagi pun. Belum tentu bagi dulu. Kan? Tengoklah nanti. Ya. Apa jadi? Turun harga kereta. Tengoklah nanti. Ha? Belum tentu dapat. Tapi kalau Allah yang janji, pasti tak? Pasti. La yukhlifallahu al-mi'ad. Itu la yukhlifallahu nafsan illa wus'aha. Ada 6. Ada 6,000 ayat. Innaka la tukhliful mi'ad. Apa maksudnya? Sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah memungkiri janji. Subhanallah. Tapi berapa peratus yang percaya, yakin dan berebut untuk dapat tawaran Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tengok ah, boleh tengok. Tak payah tunggu. Kalau berkaitan dengan tawaran Allah, janji Allah, kita boleh tengok setakat mana manusia percaya dan berlomba untuk dapatkan. Tak payah tunggu bila hari raya yang ke 14, tak payah. Tengok bila? Ah, tunggulah pagi besok. Saya nak suruh. Mula pergi masjid. Berapa ramai yang pergi masjid? Maknanya janji Allah ni macam tak ada. Tidak ada. Allah bukan nak hapus kentul, bukan nak terus turunkan harga kereta, tapi nak bagi surga percuma, bidadari percuma, makan minum percuma. Apa lagi? Ha? Sungai-sungai daripada arak, daripada susu percuma, daripada madu percuma. Berjalan, meronda-ronda, percuma. Pergi pasar, percuma. Semuanya percuma, kan? Subhanallah. Okey, boleh, ha? Marilah kita semua berhias diri dengan sifat-sifat ini. Imam Qurtubi berkata, Al-Ghurfa. Ada tak Ghurfa dalam ayat? Ada tak? Ada, kan? Ghurfa dalam bahasa Arab sebenarnya bilik. Tapi kalau disebut dalam surga, apa maksudnya? Kata Imam Qurtubi, Al-Ghurfa artinya adalah derajat di surga yang paling tinggi dan paling utama. Sebagaimana istana merupakan tempat tinggal yang paling tinggi dan mulia di dunia. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak menghalangi kita untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia dan derajat-derajat yang tinggi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penghuni syurga benar-benar akan melihat orang-orang yang memiliki darjah tinggi yang berada di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang bercahaya di ufuk timur ataupun barat kerana keutamaan mereka. Apa maksud ada ini? Orang yang berada di syurga yang bahagian bawah melihat orang yang berada di syurga bahagian tinggi, sebagaimana kita di dunia berada di bawah melihat bintang di langit. Tinggi tak? Jauh tak? Itulah beza darjah antara syurga bawah dengan syurga yang tinggi. Jauh beza. Sekarang tak menyesal, tapi di akhirat besok tengok. Tengok Ustaz Mohin kat atas. Perasaan pula Ustaz Mohin. InsyaAllah. Okay. Sifat pertama yang ada dalam surah Al-Furqan, apa dia? Tawaduk kerana Allah. Apa makna tawaduk? Merendah diri. Di antara sifat ibadur rahman adalah berjalan di muka bumi dengan tenang, tidak terlalu lambat, nan loyo. Loyo ke poyo ni, Apa makna dia? Layu. Tidak terlalu lambat dan lemah, dan tidak pula terlalu cepat yang bisa menghilangkan harga diri. Berjalan tu merendah diri, bukan makna terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, sederhana saja. Dan kepala tunduk, jangan angkat. Bahu pun rendahkan bahu, jangan angkat. Itu cara orang yang beriman. Inilah tanda ketawaduknya mereka, iaitu mereka berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Tidak bersikap takabur, sombong. Tidak terlalu lemah dan tidak pula bersikap seperti orang-orang loyo. Allah telah mengharamkan sifat sombong dan menjadikannya sebagai penghalang secara untuk masuk syurga. Betul tak? Cuba tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi? Sifat tawaduk Nabi rendah diri di kalangan para sahabat, sehingga orang tak tahu beza Nabi dengan sahabat yang lain, kan? Apabila Nabi mula sampai ke Madinah ketika berhijrah bersama Abu Bakar, jadi orang Madinah pergi sambut siapa? Abu Bakar. Sebab apa? Orang Madinah dua-dua dia tak kenal. Abu Bakar pun tak kenal, Nabi pun tak kenal. Tapi dia tengok apa? Tengok rupa, image, pakaian. Dia nampak Abu Bakar ni lebih standard lah sikit, ada kelas sikit. Macam Nabi ni mungkin sekarang ada pakai apa? Baju bandel kan? Jadi dia pergi terpa Abu Bakar, subhanallah. Menunjukkan apa? Nabi ni walaupun dia seorang rasul, tapi dia segi pakaian langsung tak nampak dia lebih pada orang. Betul tak? Tapi kita bukan Nabi, bukan rasul, bukan Perdana Menteri, YB je. Biasa tak pakaian? Biasa? Ketua jabatan, manager, biasa pakaian? Kadang-kadang berbeza dengan apa? Dengan kereta. Pangkat besar, gaji besar, kereta dia. Ada tak orang pangkat besar, gaji besar bawa kereta kancil? Ada? Siapa dia? Bagi nama kat saya. Orang kalau dah biasa bawa Merc, BMW, tiba-tiba rusakkan, orang bagi dia bawa kancil. Rasa macam mana? Dah 5 tahun bawa Merc, BMW, tiba-tiba kereta rosak, orang bagi bawa kancil. Macam mana perasaan? Susahkan. Tak apa, nanti saya tunggu anak saya datang kan. Itu sambunglah tu. Dan satu ketika Nabi apabila bersama para sahabat, di sebelah seekor kambing. Jadi sahabat kata apa? Alayya zabhuha, aku tukar sebelah. Seorang lagi, alayya salhuha, aku tukar lapah. Seorang lagi sahabat kata, alayya tabhuha, aku tukar masak. Maka Nabi pun angkat tangan. Alayya jama'ul hatab. Aku tukan kumpul kayu api untuk memasak. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kamu tak payah buat, wahai Rasulullah, kamu rehat je. Semua benda ni kecil je, kami akan buat semua sekali. Nabi kata, aku faham, aku tahu kamu boleh buat semua, tapi aku tak nak aku dilihat berbeza dengan orang lain. Aku tak nak, dan Allah tak suka aku dilihat berbeza dengan orang lain. Apabila orang lain semua buat kerja, aku seorang tak buat kerja, nampak tak beza? Nampak, aku tak nak. Jadi Nabi pun pergi kayu, cari kayu api. Subhanallah, itulah Rasulullah. Ada tak pemimpin macam tu sekarang? Ada. Awak beli lembu. Ini sebelah, ha? Ini cari kayu api, ini masak. Saya? Kan saya YP. Layak tak jadi pemimpin? Dan Nabi apabila dia masuk kota Mekah, setelah 21 tahun 13 tahun berdakwah di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, diletak isi perbudak ketika sujud, kemudian tahun ke-13 dia ala keluar daripada kota Mekah, merempakkan, sembunyi di gua Sur 3 hari 3 malam, kemudian berjalan selama 1 minggu ke Madinah. Hina tak Nabi? Hina pada zahirnya. Kemudian tahun ke-8 Hijrah, 13 campur 8 berapa? Setelah 21 tahun Nabi masuk kota Mekah dengan kemenangan. Tapi Nabi masuk dengan penuh tawaduk, tunduk. Tak adalah besar diikan, ha? Sehingga kain serban Nabi kena kepala unta sebab Nabi terlalu rendah. Subhanallah. Nabi tak pernah berbangga, kita menang, dapat mandat baru. Kenapa gelap? Tak ada kaitan. Kita faham. Itulah sifat Allah yang beriman. Sifat Allah beriman. Allah telah mengharamkan sikap sombong dan menjadikannya sebagai penghalang seseorang untuk masuk surga. Tahu tak? Tahu kan? Nabi kata apa dalam satu hadis? La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tak mungkin masuk surga seseorang yang ada dalam hati dia sebesar zarah. Apa dia? Kibrin. Sifat sombong ataupun takabbur. Sebesar zarah je. Tak mungkin masuk surga. Kalau tak mungkin, mana? Kekal dalam neraka. Apa punca iblis dilaknat oleh Allah? Bukankah dia lama beribadat kepada Allah? Apa punca dia? Sombong. Apa ayat-ayat iblis? Apa ayat iblis yang menyebabkan dia semua dia dilaknat oleh Allah? Apa dia? Ha? Iblis mana cakap bahasa Melayu? Ha? Bahasa Arab apa dia? Dalam Quran? Ha? Ana? Ha, sembuhlah. Ana? Ana? Ana khairul minhu. Tiga patah saja. Ana khairul minhu. Aku lebih baik daripadanya. Itu ayat orang yang sombong. Aku lebih baik padanya. Habis. Itulah sombong. Itu dari segi ayat. Dari segi perbuatan apa dia? Ciri-ciri orang yang sombong ialah apa dia? Tak nak belajar Al-Quran. Manusia yang paling sombong di dunia, dulu, kini dan selama-lamanya ialah tak nak belajar Al-Quran, tak nak belajar ayat-ayat Allah. Makna apa tu? Iblis dengar juga ayat Allah, betul tak? Iblis dengar juga, cuma dia bangkang je. Yang ni langsung tak nak faham. Habis tinggi dia baca je, habis tinggi dia menganjur saja. Menganjur apa? Majlis tilawah Al-Quran. Tapi faham dia tak nak. Inilah manusia yang sombong. Seolah-olah apa yang Allah nak perintah, apa yang Allah nak larang, tak penting langsung dalam kehidupannya. Ramai tak yang sombong? Ramai. Termasuklah, termasuklah anak-anak kita lah. Anak kita faham tak baca Quran? Faham tak? Tak faham. Sombong lah tu. Drama dia tengok. Cakap kawan dia, dia faham. Cakap mak bapak dia, dia faham. Cakap guru dia, dia faham. Dia percaya lagi. Tapi cakap Allah, dia tak kisah. Tak faham dan tak rasa bersalah. Itulah antara ciri-ciri orang yang sombong. Okey. Sebab sombong merupakan sifat Allah semata-mata. Ada orang, contohlah dalam kehidupan kita, ada orang dia kata apa? Saya pasti menang. InsyaAllah apa tak sebut? Kalau, tak ada kalau. Tak ada kalau. 100%. Dia menang. 6 hari bulan, jumpa saya sebagai YB. Sombong tak? Sombong tak? Ya Allah. Cina tak cakap macam tu. Betul tak? Cuba pernah dengar tak Cina cakap macam tu? Pernah? Ha? Tak tahu. Aku tak tahunya. Apa dia? Tak, Cina pernah tak cakap. Jumpa 6 hari bulan, saya pasti menang dan saya pasti jadi YB. Ada tak dengan Cina cakap macam tu? Ada. India ada cakap? Tak ada. Walaupun dia bukan Islam, tapi tak adalah sifat sombong. Tapi orang Melayu ada tak? Dan Tuhan balas. Akhirnya orang lain jadi YB. Ambillah pengajaran, jangan sombong. Allah tak suka manusia yang sombong. Subhanallah. Yang hadis Nabi, Nabi kata apa dia? Sebesar zarah aja dan tak mungkin masuk syurga. Yang tu bukan sebesar zarah. Betul tak? Bukan sebesar zarah. Tak ada tapi-tapi. 101%. Ya Allah. Sombongnya manusia. Ha? Dia tak sedar yang bagi kemenangan tu siapa? Allah. Rendahlah diri sikit. Ha? Tahu tak kenapa Nabi sebab turun surah Al-Kahfi? Tahu sebab apa? Kan orang musyrikin Mekah, apabila Nabi muncul di Mekah sebagai seorang rasul, jadi orang musyrikin ni dia tak ada kitab, dia tak tahu maklumat tentang kedatangan Nabi. Jadi dia nak pastikan Nabi yang muncul di Mekah ni, Nabi Muhammad, adakah betul-betul seorang Nabi dan rasul ataupun tipu. Macam mana dia nak tahu? Dia tanya orang yang ada kitab. Siapa yang ada kitab? Siapa yang ada kitab masa tu? Orang? Orang Yahudi. Masa tu orang Yahudi duduk kat mana? Duduk kat Madinah. Orang Yahudi saja ada kitab ketika itu. Jadi maka orang musyrikin Mekah hantar dua orang wakil mereka ke Madinah untuk tanya siapa? Ulama Yahudi di Madinah tentang Nabi Muhammad. Subhanallah. Tengok orang kafir pun apabila tak tahu dia bertanya, pergi juga tanya orang yang berilmu. Walaupun dua-dua tak betul, paling kurang tak apalah pergi juga tanya. Ini pakai hentam je kan? Ha? Ilmu tak ada, belajar pun tak pakai hentam. Jadi apabila dia tanya ulama Yahudi di Madinah, kamu ada dengar cerita tak ada seorang Nabi muncul di akhir zaman? Sifat dia sekian-sekian-sekian. Maka orang Yahudi kata, orang Yahudi dah agak dia ni. Sebab tu antara sebab orang Yahudi berpindah daripada Palestin pergi ke Madinah. Sebab apa? Dalam kitab mereka ada ramal dah, Nabi yang akhir zaman akan muncul di Madinah. Sebab dia pergi awal-awal di Madinah. Jangkaan mereka Nabi itu ialah Bani Israel. Jadi orang Yahudi pun beritahu kepada orang musyrikin Mekah. Okey. Kalau kamu nak pastikan yang muncul di Mekah tu adakah Nabi ataupun tipu, kamu bagi tiga soalan. Kalau dia dapat jawab tiga soalan, maka dia adalah Nabi dan Rasul. Kalau tak, dia adalah penipu. Apa soalan tu? Apa soalan? Pertama, tentang apa? Tentang pemuda-pemuda yang tidur dalam gua. Orang Yahudi dah tahu. Dari mana dia tahu? Surah Al-Kahfi cerita pemuda lah. Tapi masa tu belum turun. Orang Yahudi tahu daripada mana? Daripada kitab mereka. Dah ada sebut dah cerita Ashabul Kahfi. Kalau Muhammad ni dapat jawab soalan ni, dia Nabi lah. Soalan kedua, tanyalah tentang seorang lelaki yang mempunyai kuasa besar timur dan barat. Siapa dia? Zulkarnain. Kalau dia dapat jawab, dia Nabi. Dan soalan ketiga, tanyalah tentang roh. Kan roh. Yas'alunaka 'anil ruh. Okey? Apabila wakil Mekah balik daripada Madinah sampai ke Mekah, dia pun jumpa Muhammad, jumpa Rasulullah. Dia kata, Muhammad, aku ada tiga soalan. Kalau kamu dapat jawab tiga soalan, kamu adalah Rasul. Kalau tak, kamu penipu. Dia bagilah tiga soalan tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan tentang Ruh. Nabi kata apa? Besok aku akan jawab soalan kamu. Ha. Nabi tak sebut insya-Allah. Nabi tak sebut insya-Allah. Nabi pun tunggulah besok, tak datang. Lusa tak datang. Malaikat Jibril tak datang. Nabi mana tahu? Nabi tak pernah baca kitab, ahli kitab, dan Nabi pula buta huruf. Nabi tak tahu langsung maklumat itu. Jadi Nabi, harapan Nabi apa dah? Tunggu je lah. Tunggu postman datang. Hari kedua tak datang, ketiga tak datang, keempat tak datang, kelima tak datang, ke-10 tak datang. Di Mekah kecoh pula. Semua keluar. TV3, TV9. Bahawa Nabi pembohong. Janji tak ditepati. Janji besok, tapi dah hari ke-10 tak ada lagi. Bila datang? Hari ke-15 barulah datang Jibril menurunkan surah Al-Kahfi. Itulah sebab turun surah Al-Kahfi. Ada tak sebut dalam surah Al-Kahfi? Tuhan larang. Jangan sekali-kali kamu berkata, aku akan buat sesuatu besok. Jangan cakap. Kecuali kamu sebut insya-Allah. Ada tak dalam surah Al-Kahfi? Ada. Ayat berapa? Ayat berapa? 456 tak ada lah. Ada ke tak? Oh, nombor ayat tak ingat. Ayat ingat? Okey, saya baca kemudian sambung. Wala taqulanna. Okey, saya baca sikit lagi, lepas tu sambung. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahawa aku akan menang besok, kecuali kamu sebut insya-Allah. Maka kalau ikut ayat ini, haram kita berkata saya akan buat besok tanpa kita sebut insya-Allah. Sebab Allah melarang dengan taukid lagi, jangan sekali-kali. Nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, sebut insya-Allah. Tapi jangan menipu pula. Jangan menipu. Orang jumpa kenduri, kat mana? Ipoh. Insya-Allah saya pergi tengok dulu alamat tu. Orang bagi kad, boleh datang? Boleh. Tengok dulu alamat, tengok-tengok kini. Tengok dulu, oh, minta maaf lah, saya tak boleh. Jangan kata, dia tak nak pergi tapi dia sebut juga. InsyaAllah. Itu menyalahgunakan, InsyaAllah. Dalam hati tak nak pergi. Ataupun dia tak nak pergi, dia sebut juga InsyaAllah. Tak payah. InsyaAllah saya tak akan pergi. Itu tak cerdik pula kan. Okey, boleh ha? Jadi hari ke-15 barulah turun malaikat Jibril membawa surah Al-Kahfi. Okey, habis. Boleh ha? Jadi rendahkan diri. Syarat-syarat nak dapat syurga yang tinggi ialah selalulah bersifat tawaduk, rendah diri. Termasuklah jangan sombong dengan Quran. Apabila baca satu ayat, cubalah tengok terjemahan. Cubalah nak faham. Jangan baca. Itu juga ciri-ciri orang yang sombong. Tak peduli langsung. Allah nak beritahu sesuatu ni. Dia buat pekak je, dia baca je, betul tajwid je. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Ha? Okey. Di sisi lain, Allah juga memuji orang-orang yang tawaduk, iaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati. Mereka tidak menghendaki pangkat yang tinggi di dunia dan tidak pula menghendaki kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Apa maksud? Dan ini Allah nak puji, Allah nak puji. Kalau Allah nak puji hamba dia, Allah sebut apa? Sebut hamba. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang jahil menyapa, menegur mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Subhanallah. Termasuklah ciri-ciri orang yang sombong apa dia? Kalau berjalan, bukan masam je. Orang senyum, dia tak senyum. Ataupun orang tak senyum, dia pun tak senyum. Sombong tak? Sombong tu. Ciri-ciri orang sombong. Nabi kata senyum tu sedekah. Tapi dia tak senyum. Mana sombonglah tu, sombong kepada hadis Nabi sombong kepada sunnah Nabi dan sombong kepada perintah Allah. Allah nak kita saling merendah diri. Tanda kita merendah diri, jumpa orang senyum, jumpa orang bagi salam. Apabila diberi salam, tanda kita merendah diri, jawab. Jangan tengok dulu. Ada di satu masjid saya bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun tengok muka saya. Dia fikir, bila pernah jumpa? Dia pun jawablah salam dulu. Kan? Jawab. Lepas tu fikirlah, kita pernah jumpa tak? Sebab apa? Budaya kita terkejut. Terkejut kalau orang tak kenal, bagi salam. Jadi tak terkeluar. Waalaikumsalam. Okey. Maka barang siapa yang bersikap tawaduk kerana Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya. Hal itu semakin jelas dengan adanya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Maksudnya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Subhanallah. Itu akidah tu. Kan? Orang kita faham lain. Apabila bagi sedekah, kurang. Nabi kata sedekah tak kurang harta. Bahkan, kalau ikut ayat Quran, semakin bertambah. Tapi punca orang kita susah nak bagi sedekah sebab apa? Sebab mindset dia bagi sedekah, harta kurang. Mula-mula ada 50, dia bagi 10. Tinggal berapa? 40. Rasa ya Allah, kurang dah sikit harta. Salah lah. Kemudian, tidaklah Allah akan menambah kepada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Nampak? Ini pun akidah orang kita tak betul juga. Sombong tak nak bagi maaf. Betul tak? Sedangkan apabila dia bagi maaf, apa Allah bagi pada dia? Allah muliakan dia. Allah ampunkan dosa dia. Allah angkat darjah dia. Tapi senang tak nak maafkan orang? Senang? Senang. Dan tidaklah seseorang itu bersifat tawaduk kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Nampak tak? Semua kebaikan. Pertama, ada 4 benda kan? Pertama, kalau sedekah, harta kita tak kurang, bahkan bertambah. Satu. Yang kedua, kalau kita suka maafkan orang, kedudukan kita semakin tinggi dan mulia di sisi Allah. Yang ketiga, kalau kita bersikap tawaduk, merendah diri, maka Allah akan mengangkat lagi kedudukan kita. Okey, sifat kedua iaitu lembut kepada orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Siapa orang yang bodoh? Ha? Siapa dia orang yang bodoh? Ha? Tuhan sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1, kalau tak silap saya 131. Saya baca, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang benci an millati Ibrahim kepada ajaran Nabi Ibrahim? Illa man safiha nafsah. Maksudnya tidak ada siapa yang benci kepada ajaran agama Nabi Ibrahim illa kecuali orang yang safihah. Safihah apa dia? Bodoh. Nafsu dirinya. Maknanya siapa saja yang tak ikut ajaran agama, maka dia adalah orang yang bodoh. Siapa cakap? Allah. Dan dalam surah Al-Baqarah kita pernah belajar. Ada perkataan, kalau orang yang bodoh, safihun. Seorang, kalau ramai, sufaha. Pernah dengar? Ha, pernah kan? Ayat apa? Dia belajar kan? Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yashurun. Tuhan kata apa? Apabila dikata pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana berimannya orang ramai, iaitu Abu Bakar, Umar. Jangan iman tipu-tipu, jangan main-main. Berimanlah dengan sungguh-sungguh. Maka apa kata orang munafik? anu'minu, adakah patut kami beriman kama amanah sufaha, sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Siapa bagi mereka orang bodoh? Ha, sahabat Nabi, semua tu bodoh, takkan kami nak jadi macam mereka? Maka Tuhan tempelak mereka. Ala innahum humus sufaha, sebenarnya mereka lah orang yang bodoh. Siapa yang bodoh ni? Orang munafik, dia katakan bodoh. Adakah sebab dia tak pandai mengira? Tak pandai mengurus? Tak. Dikatakan dia bodoh sebab tak beriman. Siapa saja tak beriman, siapa saja tak ikut agama Islam, maka dia adalah bodoh. Walaupun dia menang. Tak, tak ada kaitan dengan siapa? Fir'aun. Ikut tak ajaran agama? Dia menang, dia berkuasa tak? Sampai bila? Sampai akhir hayat. Cerdik ke bodoh Fir'aun? Bodoh sebab apa bodoh? Dia pegang kuasa Raja Mesir. Tentera dia cukup besar, ratusan ribu. Tapi dia adalah orang yang bodoh sebab tak beriman kepada Allah. Maknanya siapa saja, tak kira siapa, yang menang ke yang kalah, kalau tak ikut ajaran agama, dia adalah orang yang bodoh. Walaupun dia ada jawatan besar, walaupun jawatan datuk, dia adalah orang yang bodoh. Tak, buka surah, nanti balik rujuk surah Al-Baqarah ayat 131 dengan yang kisah munafik tadi. Sama je anak kita, anak kita kalau tak ikut ajaran agama, buka aurat, tak solat, dia dapat SPM 9A. Bodoh ke cerdik? Bodoh ke cerdik? Buat sikit, mesti anak sendiri ha? Bodoh. Dari segi agama, dia adalah orang yang bodoh. Kalau buka aurat, kemudian tak solat, SPM 9A. Dari segi agama, dia adalah orang yang bodoh. Yang seorang lagi pula dapat 9E. Tutup aurat, jaga solat. Yang 9A tanya dia, kamu dapat apa? 9E dia, kamu bodoh sama dengan bapak kamu. Sebenarnya siapa yang bodoh? Kalau aku bodoh, kamu 10 kali bodoh. Sebab aku solat, kamu tak solat kan? Apabila masuk surga nanti, Tuhan nak di akhirat besok, Tuhan tanya apa? Siapa solat ke siapa dapat 9A? Ha, kan? Siapa bodoh? Ha, kan? Tapi cara kita, masyarakat kita berfikir macam tu kan? Bukan saya suruh dapat 9E. Tak. 9A kemudian beriman, lagi cerdik. Tapi kalau 9E tak beriman, lagi bodoh. Kan? Jadilah orang yang cerdik pada sisi agama, bukan pada sisi manusia. Okey, habis ha? Waktu dah habis. Kita sambung ha? Ada soalan tak? Dua sifat daripada sifat ibadur rahman. Pertama, sentiasa merendah diri. Jangan sombong. Kadang-kadang kita cakap dengan orang sombong, nada tinggi, itu sombonglah tu. Kadang-kadang guna bahasa yang besar, kamu ni, nada kan, dah menunjukkan kita sombong. Sentiasa merendah diri. Kemudian yang kedua, apabila jumpa orang yang tak berapa cerdik, yang jahil agama, jangan cepat-cepat kata kamu ni jahil. Saya pernah bagi contoh, Nabi apabila dihalau oleh orang Taif dan dibalik batu, Nabi kata apa kepada mereka? Fa'innahu la ya'lamu, mereka tak tahu. Nabi tak guna perkataan mereka jahil. Mereka, Nabi tak kata mereka bodoh, tapi Nabi guna bahasa yang cukup lembut, mereka belum faham. Boleh ha? Okey. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته